doa yang kalimatnya simpel maknanya luas. Di dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alaiki bil kawamil." Hendaklah engkau wahai Aisyah radhiyallahu anha memperhatikan doa-doa yang kawamil, doa yang kawamil, doa yang sempurna. Kandungannya luas. Ini nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Untuk Aisyah radhiyallahu anha. Maka sangat memprihatinkan seandainya masih ada di antara kaum muslimin yang memilih doa-doa yang tidak ada sebelumnya dan mereka menghabiskan waktunya untuk itu, bahkan membela mati-matian dan siap pasang badan untuk orang yang mengkritik doa itu. Mereka siap mati-matian, mereka siap membela habis-habisan, bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan. Untuk apa? Membela sesuatu yang tidak ada kegunaannya. Mending membela sesuatu yang ada kegunaannya. Mereka itu sampai bodoh bahwa bikin lek perusak nyawanya bisa. Apa artinya? Bodoh apa? Duit, bahu, badan, pikir, pikiran, kayak perlu sak nyawanya bisa, apa? Mati orang apa? Artinya, mana gue bela doa ini mati orang apa? Ini anak tuntunannya kenapa apa? Masalahnya doa itu tidak ada tuntunannya dan itu bisa lompat oleh masa. Mana kan teman? Mati urin melu. Nah, emang teman lo, kalau misalnya mati urip melu Kanjeng Rasul katanya, benar apa apa? Mati hidup membela tuntunan Rasul katanya, itu tidak apa apa. Ini kok mati urip melu seorang dengan si kepriwe? Mati dan hidup membela sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Emang teman hidupnya. Makanya seorang Muslim dia dituntut untuk berusaha mempelajari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah doa pilihan. Yang sudah dipilih oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi bikin doa itu bukan dari diri sendiri. Nabi bikin doa itu berdasarkan wahyu. Dari siapa? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran Allah Taala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasul SAW itu berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan. Nabi SAW mengajarkan sesuatu bukan berdasarkan keinginannya sendiri, bukan. In huwa illa wahyu yuha. Namun yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah murni wahyu yang diwahyukan oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya alaihi wassalatu wassalam. Maka dari sinilah kita mengetahui bahwasanya doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik doa itu disebutkan dalam Al-Qur'an maupun disebutkan dalam sunnah yang sahih, itu adalah merupakan doa pilihan yang telah Allah karuniakan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diwariskan kepada umatnya. Maka alangkah anehnya perilaku sebagian orang yang meninggalkan doa pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia memilih doa-doa yang dikarang oleh orang-orang yang tidak jelas. Kita akan sedikit mengkaji doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam hadis beliau dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini salah satu contoh doa yang kalimatnya simpel tapi maknanya luas. Ada berapa itu? Ada empat. Yang pertama, Nabi SAW berkata, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Apa artinya? Saya mau tulis artinya tapi tidak cukup. Allahumma ya Allah, Inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu. Minal khairi kullihi, dari kebaikan semuanya. Kebaikan semuanya, berarti kan semuanya. Apapun yang baik-baik kita minta, itulah yang saya katakan. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu simpel, maknanya luas. Semua kebaikan sudah kita minta di situ. Apapun bentuknya kebaikan, baik itu kebaikan yang duniawi maupun kebaikan yang ukhrawi. Kemudian ditambahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Ajilihi wa ajilihi artinya apa? Ajilihi wa ajilihi artinya ajilihi itu adalah di dunia, ajilihi di mana? Di akhirat, menurut penafsiran sebagian ulama. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia, kebaikan di dunia apa? Apa? Kesehatan, terus keamanan, terus keimanan, terus akan banget kok. Kalau kita hitung ada berapa? Tidak terhingga. Coba kalau misalnya kita sebutkan semuanya, tongannya gawe cewek. Kita sebutkan satu persatu. Ya mungkin 20 macam enggak selesai kita berdoa. Karena saking banyaknya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan alternatif. Ini loh ada doa mujah. Simple, maknanya luas. Minal khairi kullihi, aku meminta kepadamu wahai Rabbi kebaikan semuanya. Semuanya itu artinya apa? Ajilihi wa ajilihi, di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunia wahai Rabbi aku minta, kebaikan di akhirat aku juga minta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjelas, ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Entah kebaikan itu aku ketahui maupun kebaikan tersebut tidak aku ketahui. Ada enggak kebaikan yang tidak kita ketahui? Sampai banget. Kadang-kadang kita mengira sesuatu baik padahal jelek. Ya. Begitu pula sebaliknya, kadang-kadang kita mengira sesuatu jelek padahal baik. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum." Kadang-kadang kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu kebalikannya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum." Kadang-kadang kalian suka sesuatu pada sesuatu itu jelek. Apa contohnya suka sesuatu pada jelek? Apa contohnya? Daftar kerja. Daftar kerja. Pekerjaan itu pernah menjadikan gaji yang luar biasa. Kita suka. Sudah berusaha sama teman, persoalan sudah lengkap, sudah pakai vitamin apa? Perantara, pelicin. Oh, subhanallah, kita sudah optimis kok tidak diterima. Asa aku ingin syaitan wa huwa khairu wa huwa syarrun lakum. Kadang-kadang kalian membenci dan menyukai sesuatu padahal itu jelek buat kalian. Mungkin kalau misalnya kita di situ nanti jadi tenggelam di dalam perkara mimpi. Atau mungkin seandainya kita di situ nanti kita akan terbawa budaya korupsi di situ. Dan mungkin dan sekian banyak kemungkinan yang lainnya kita tidak tahu. Makanya di sini kita meminta kepada Allah yang baik-baik, entah yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabbi, pengetahuan kami sangat terbatas. Maka dalam doa istikharah kita mengatakan, Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaghfiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika wa astaghfiruka biqudratika fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdir. Wahai Rabbi, sesungguhnya aku memohon petunjuk darimu dan aku memohon bantuan kekuatan darimu. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan aku tidak tahu, dan Engkau mampu dan aku tidak mampu. Jadi kita menunjukkan kepada Allah, mengakui bahwasanya banyak hal-hal yang tidak kita ketahui, wahai Rabbi. Banyak hal-hal yang tidak saya sampai untuk saya pahami, wahai Rabbi. Maka tolong berilah petunjuk kepadaku. Jadi di dalam hadis ini kita diajarkan untuk meminta kebaikan yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Dan bisa jadi yang tidak kita ketahui lebih banyak daripada yang kita ketahui. Kemudian Nabi SAW mengajarkan, wa'udzu bika minasyarri kullihi, dan aku memohon perlindungan kepadamu wahai Rabbi dari keburukan semuanya. Pokoknya yang buruk-buruk itu kita mohon perlindungan kepada Nabi SAW, kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Baik itu ajilihi wa ajilihi, baik keburukan itu di dunia maupun keburukan di mana? Ya, keburukan di dunia apa? Apa? Banyak contohnya. Apa contohnya? Kesombongan. Terus? Apa? Kelaparan. Terus? Buat maksiat. Lagi? Kesalahan. Terus? Hah? Kebakaran. Hah? Apa lagi? Kecolongan. Betul? Nah, pokoknya jelek-jelek lah. Jadi yang buruk. Apa lagi? Kekayaan. Buruk gak? Hah? Buruk gak kekayaan? Tidak. Tergantung. Tergantung apa punya? Kemiskinan. Kemiskinan buruk gak? Tergantung juga. Kabelnya tergantung. Betul. Kemiskinan tidak tercela secara badannya, sama juga kekayaan tidak tercela secara badannya. Makanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil fa'r. Wahai Rabbi, aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan fitnahnya kekayaan. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan fitnahnya kemiskinan. Jadi isi doanya bukan aku memohon perlindungan dari kekayaan atau dari kemiskinan, tapi dari apanya? Keburukan fitnahnya kemiskinan. Karena ada orang yang miskin terfitnah, sebagaimana ada orang yang kaya terfitnah. Jadi yang jadi masalah bukan dia kaya atau miskin. Yang jadi masalah, apakah dia terfitnah dengan kekayaan? Apakah dia terfitnah dengan kemiskinan? Itu yang jadi masalah. Ada orang yang memang ditakdirkan oleh Allah, apiknya apa? Soalnya dia suki? Sombong. Ada sebagian orang yang ditakdirkan oleh Allah, bagusnya kaya. Karena kalau miskin dia... Murtad mungkin bisa jadi apa? Murtad, kufur. Karena tidak tahan menghadapi ujian kemiskinan, akhirnya lebih memilih tawaran kardus ini untuk menukar agamanya. Jadi kita tidak tahu apa yang baik buat kita. Makanya disinilah kita meminta kepada Allah agar senantiasa diberi kebaikan. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari keburukan. Ajinihi wa ajinihi, di dunia maupun di akhirat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Baik keburukan itu aku ketahui, maupun keburukan tersebut tidak aku ketahui. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan yang tidak kita ketahui. Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala kita sudah memilih suatu rumah, sudah ngesir, ya, sudah naksir sebuah rumah yang menurut kita tempatnya sangat strategis. Harganya pas. Lingkungannya kelihatannya baik. Ya. Karena ketemu sama tetangga-tetangga itu kelihatannya pada senyum-senyum semuanya. Kita enggak tahu senyumnya senyum senyum apa? Kita sudah tahu, kayaknya enak. Nah, ternyata kepada Allah menakdirkan tinggal. Karena mungkin ada beberapa orang lain, dan saat itu kita ketun. Ketun itu apa? Kenapa? Enggak seperti ini. Subhanallah, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyelamatkan kita dari keburukan. Mungkin rumah itu umurnya tinggal 1 tahun. Maksudnya apa? Maksudnya karena lemahnya kursinya 1 tahun digoyang detik apa? Dan itu baru ketahuan setelah 1 tahun kemudian ternyata rumahnya ambruk. Bukan kita mendoakan supaya orang yang beli itu apa? Rumahnya ambruk. Tapi begitu banyak hal-hal yang baru kita sadari setelah itu terjadi dan lama. Makanya inilah nanti kita akan jelaskan di akhir doa yang kita minta takdir yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keburukan yang kita tidak tahu bahwa itu buruk. Pada awalnya kita mengira itu baik, padahal sebenarnya itu buruk. Ada orang pengen beli tanah, tanah itu sudah punya strategis sekali. Dia sudah menaksir, sudah menawar tanah tersebut, dia berusaha untuk membeli, ternyata diserobot oleh orang lain. Rasanya, ya Allah, kenapa kok diserobot? Saya sudah pengen sekali beli tanah itu. Lama dia merasa sedih. Ternyata begitu kemudian, dia baru tahu ternyata tanah itu adalah tanah kita. Dia, ya Allah, alhamdulillah, Allah menghindarkan saya dari beli tanah itu. Rasanya ke beriwe, ketawakan duit, jebule tanah. Ya Allah, kita baru tahu. Makanya, karena banyak hal-hal yang tidak kita ketahui, apa yang akan terjadi ke depan, banyak hal-hal yang tidak ketahui, karena apa yang akan terjadi ke depan adalah merupakan hal yang gaib. Makanya kita tidak bisa mengandalkan pengetahuan pribadi kita. Kita harus memohon petunjuk kepada Zat yang Maha Mengetahui, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka wa rabbi aku minta kepadamu. Minta apa lagi? Min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka. Aku meminta kepadamu wahai Rabbi kebaikan yang diminta oleh hambamu dan nabimu. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita meminta apa yang diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wah, kalau Nabi SAW itu kan orang yang paling tahu tentang kebaikan. Makanya kalau misalnya kita sudah nyontoh apa yang diminta oleh Nabi SAW, seakan-akan kita sudah membaca seluruh doa yang pernah dibaca oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW punya banyak doa, baik yang dalam Al-Quran maupun dalam surah Nabi SAW. Karena kita terbatas, hafalan kita terbatas, ilmu kita terbatas, akhirnya ya Allah saya minta apa yang diminta oleh Muhammad. Sudah semuanya itu sudah dapat kita. Ya Allah saya minta apa yang diminta oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sekian ribu hadis, dalam ayat-ayat yang sedemikian banyak ayat tersebut, ternyata semuanya sudah apa? Sudah satu paket sudah dapat semuanya. Tapi bukan berarti kita tidak belajar yang lain ya. Ini ingin menggambarkan bagaimana doa Nabi SAW ini simple, tapi mengandung seluruh permintaan. Sudah? Dan tidak cukup sampai di situ. Karena kita di dunia pengen kebaikan dan pengen dihindarkan dari keburukan. Maka kita tambahkan apa? Wa a'udzu bika min syarri ma 'ada bihi 'abduka wa nabiyyuka. Dan aku mohon perlindungan kepada wahai Rabbi dari keburukan yang dimintakan perlindungan oleh hambamu dan nabimu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu mana yang buruk-buruk, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari yang buruk-buruk. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk dilindungi dari jubni wal bukhli. Apa jubni? Apa jubni? Bukan. Tengok. Nomor 3 minal jubni wal bukhli, upah sombong itu kibir. Apa jubel? sumber itu kebalikannya pemberani. Apa? Pengecut. Kecing. Jadi kecing itu jelek. Makanya karena di antara jamaah dibuat kuburan orang mati. Jelek. Jubeni itu ya. Jubeni. Al-jubeni itu artinya, al-jubeni artinya apa tadi? Pengecut. Sifat pengecut. Tidak berani untuk berhadapan dengan orang lain, ya. Apalagi kalau dia benar, kalau tidak berani pengecut atau tidak berani bertemu dengan atau berjihad melawan musuh-musuh Islam, itu pengecut. Itu adalah sifat apa? Sifat negatif. Makanya ada masalah memohon perlindungan kepada Allah dari sifat tersebut. Wal bukhli dan juga apa? Rasa kikir. Kikir, pelit itu adalah penyakit yang jelek. Makanya jangan di jadi umat. Jadi umat punya sifat kikir, umat baik tidak boleh. Karena itu adalah kejelekan. Makanya Nabi SAW memohon perlindungan dari ini. Jadi setiap hal-hal, karakter-karakter, sifat-sifat yang Nabi SAW memohon perlindungan darinya, itu berarti karakter yang apa? Yang jelek. Dan ini banyak yang dimintai perlindungan oleh Nabi SAW. Makanya ada di antara para ulama, di antaranya kalau tidak salah Imam Al-Sibbi rahimahullah di dalam bukunya Sunan Al-Sibbi, beliau menyebutkan isti'adzah Nabi SAW. Apa saja sih hal-hal yang oleh Nabi SAW Nabi memohon perlindungan kepada Allah dari? Sebutkan bahwa tadi di antaranya apa? Juga apa tadi di bawah? Pengecut, sifat pengecut. Bukan apa tadi? Pikir. Kemudian kibir, apa kibir? Sombong. Menunjuk ni wal bukhli wal kibri dan masih banyak yang lainnya yang Nabi SAW mohon perlindungan kepada Allah. Dan ini diringkas dalam doa apa? Wa a'udzu bika min syarri ma 'ada bihi 'abduka wa nabiyyuka. Termasuk yang kita mohon perlindungannya di akhir salat sebelum salam. Apa? Hah? Apa? Ininya gimana? Apa? Apa? Awalnya gimana? Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa 'adzabi al-qabr wa min syarri fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Apa artinya? Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam. Aku mohon perlindungan dari adabnya jahannam. Adabil qabr. Adabnya apa? Kuburan. Terus wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Apa artinya? Jadi keburukan fitnahnya kehidupan dan kematian. Yang terakhir apa? Baru dajjal. Baru dari keburukan fitnahnya dajjal. Jadi isti'adzat, ta'awudzatnya Nabi SAW banyak banget. Makanya disimpulkan dalam doa ini. Disimpulkan dalam doa ini. Ini doa yang berapa? Yang kedua. Yang ketiga. Allahumma inni as'aluka al-jannata. Wahai Rabbi, aku minta kepadamu apa? Surga. Ini cita-cita tertinggi seorang muslim. Cita-cita tertinggi seorang muslim adalah surga. Makanya kita minta untuk dimasukkan ke mana? Surga. Dan ini membantah sebagian orang yang mengatakan tidak perlu minta surga. Tidak perlu minta surga. Ada sebagian orang seperti itu. Seorang ahli tasawuf yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyyah, dia berkata, wahai Rabbi, andaikan aku beribadah kepadamu karena aku pengin surga, maka janganlah engkau masukkan aku ke surga. Janganlah engkau masukkan aku. Masya Allah. Nah, didemen. Kemudian kata dia, andaikan aku beribadah kepadamu karena takut neraka, Maaf mas. Wadih banget ya. Akan tetapi wahai Rabbi, aku beribadah kepada kamu cinta kepada. Wah, itu dia. Apa enggak? Ketuanya apa? Nah, saya dulu pertama baca doa, baca kalimat ini kalau tidak salah ketika saya masih umuran SMA. Sesungguhnya, masya Allah, ini luar biasa. Jadi itu beribadah karena apa? Ya. Bukan karena pengen surga, bukan karena takut, tapi murni karena cinta kepada Allah. Wah, luar biasa. Bagaimana ya saya bisa seperti ini? Jadi saya berpikir itu gimana caranya supaya saya ini betul-betul ikhlas beribadah kepada Allah hanya semata-mata karena cinta, bukan karena takut tenaga, bukan karena pengen. Ternyata setelah belajar agak banyak lagi, ternyata baru tahu, oh, tidak betul itu. Tidak betul. Kenapa tidak betul? Karena orang yang paling cinta kepada Allah, siapa itu? Rasulullah. Saja minta surga. Rasul saja minta surga. Dan itu bukan air. Minta surga itu bukan air. Sebagaimana takut kepada neraka juga bukan air. Makanya dalam doa yang sudah kita hafal semuanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Apa artinya wa qina adzaban nar? Lindungilah aku dari api neraka. Siapa yang berdoa seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia dari ahli sufi tadi yang rahimah Allah lebih cinta kepada Allah dibandingkan dia, Pak? Rasulullah. Manusiawi. Seandainya kita pengen surga, kita takut neraka, itu sangat manusiawi. Makanya oleh Nabi SAW diselipkan dalam doanya. Terang-terangan Nabi berkata, Allahumma inni as'aluka al-jannah, wahai Rabbi, aku minta surga. Dan itu tidak salah. Dan itu tidak salah. Tapi tidak cukup. Hanya minta surga saja. Untuk masuk ke surga ada apanya? Ada syaratnya. Apa syaratnya? Wa ma farraga ilayna min qawlin aw 'amalin. Dan aku juga minta wahai Rabbi, segala sesuatu yang bisa mendekatkan. Qarraba itu artinya apa? Mendekatkan. Kemana? Surga. Berupa apa? Berupa perkataan atau perbuatan. Tidak cukup kita hanya modal. Modal dengkul. Masa bisa masuk surga modal dengkul tak pernah bisa. Harus ada amalannya. Harus ada ucapannya. Dan kita minta kepada Allah, wahai Rabbi, berilah saya petunjuk amalan dan ucapan yang akan mengantarkan ke surga. Karena ada orang pengen masuk surga tapi jalannya salah. Akhirnya kesasar. Berguna mengerti? Jadi, dan cukup orang hanya punya cita-cita orang yang paling melebus suarga. Yang melebus surga. Tapi tidak meniti jalan yang mengantar ke sana. Makanya ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan, inna sabinata la tajri 'ala al-yabasi. Jadi kalau misalnya kita ingin sampai ke tepian dari lautan, melewati lautan, kita harus pakai apa? Harus pakai kapal, harus pakai sarana yang mengantarkan kita ke sana. Tidak bisa kita hanya berangan-angan saja. Tidak cukup kita, ya Allah, aku pengen menuju surga, tapi tidak pernah sholat. Kau pengen menuju surga, tapi tidak pernah puas. Amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang seperti ini jauh panggang dari amalnya. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan surga kalau dia tidak meniti jalan yang mengantarkan ke sana? Jalannya apa? Jalannya adalah setiap perkataan perbuatan yang mendekatkan kemana? Ke surga. Ditambah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa a'udzubika minan nari. Dan aku memohon perlindungan kepadamu wahai Rabbi dari apa? Neraka. Cukup sampai di situ tidak? Ditambah apa? Wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin. Dan setiap perkataan atau perbuatan yang mendekatkan aku kemana? Ke neraka. Aku juga mohon perlindungan kepadamu wahai Rabbi. Saya tidak cukup hanya mohon perlindungan kepadamu dari api neraka, tapi aku juga mohon wahai Rabbi, setiap amalan, setiap perkataan yang bisa mendekatkan saya ke neraka, tolong dijauhkan. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mendekatkan. Apalagi yang memasukkan. yang mendekatkan saja kita minta kepada Allah supaya dijauhkan. Jadi ada setiap amalan perkataan yang bisa mendekatkan mengatakan tolong saya jauhkan wahai Rabbi. Apalagi amalan dan perkataan yang bisa memasukkan saya neraka lebih tolong jauhkan saya wahai Rabbi. Ini doanya siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa as'aluka dan aku apa tadi as'aluka meminta kepadamu. Apa yang aku minta? Antaj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Aku meminta wahai Rabbi setiap takdir yang engkau takdirkan untukku semuanya baik. Ini permintaan yang keempat. Aku minta wahai Rabbi setiap takdir yang engkau takdirkan untukku baik semuanya wahai Rabbi. Karena kita tidak tahu takdir Allah. Makanya kita meminta kepada Allah wahai Rabbi setiap takdir yang Allah takdirkan kepadamu jadikanlah itu baik walaupun barangkali secara lahiriah saya tidak suka. Tapi engkau maha tahu bahwasanya itu baik buat. Ini satu contoh doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan ini dapat masuk jawami'ul jalil. Kalimatnya simpel, maknanya luas hadis riwayat Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Syekh Al-Ajam. Makanya para ulama dari dulu kaum muslimin dan muslimat yang terhormati, mereka selalu berusaha untuk memotivasi umat ini untuk mengamalkan doa-doa yang ada tuntunannya. Di antaranya perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau yang bagi lil khalqi an yad'u bil adiyati syar'iyyati allati jaa'a biha al-kitab was sunnah. Seyogianya seorang hamba itu senantiasa berusaha untuk berdoa dengan doa-doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Begitulah para ulama yang mukhlisin, para ulama yang ikhlas, mereka berusaha mengajak umat kepada Quran dan Sunnah. Berbeda dengan ulama usuk, dengan para ulama yang jahat, mereka berusaha mengajak orang kepada apa? Pada dirinya. Makanya bikin doa sendiri. Masing-masing berusaha untuk mentenarkan doa dia, mentenarkan wirid dia, mempopulerkan wirid doa yang dia bikin. Dan itu banyak di internet. Masing-masing memiliki doa sendiri-sendiri. Wiridnya siapa? Syekh siapa? Nanti syekh ini punya anak, anaknya juga punya wirid sendiri. Nanti ada ijazahnya supaya bisa baca ini. Dan kadang-kadang ijazahnya mau tidak gratis. Ada apa? Ada duitnya kadang-kadang. Walaupun ada sebagian yang gratis. Tapi itu tujuannya. Tujuannya ingin mempopulerkan diri sendiri. Kenapa tidak dikembalikan kepada doa-doa yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan itu sangat banyak. Ya. Makanya na'udzubillah min dzalik, ada orang yang berdakwah bukan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tapi orang berdakwah untuk dirinya sendiri, untuk memperbanyak pengikut, untuk mempopulerkan dia, untuk memperbanyak hadis duniawi. Na'udzubillah. Maka berhati-hatilah. Dan ini sudah disyaratkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Mu'adz bin Jabal ketika beliau menjelaskan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Kata beliau, inna min waraikum fitanan. Sesungguhnya kalian akan menjumpai kelak fitnah-fitnah. Apa fitnah-fitnah tersebut? Di antaranya kata beliau, yushiku qa'ilun an yaqul. Akan ada orang di akhir zaman yang mengatakan malin nasi la yattabi'uni wa qad qara'tu al-Qur'an. Kenapa orang-orang tidak mau ikut sama aku padahal aku sudah baca Qur'an? Saya sudah menyampaikan Al-Qur'an, saya sudah menyampaikan dalil, kenapa orang tidak mau ikut kepadaku? Berarti tujuannya adalah kejar apa? Popularitas. Saya sudah berdakwah, kok tidak banyak yang ikut? Kata dia apa? Ma hum bimuttabi'iyya hatta abtadi'a lahum ghairahu. Kata orang tersebut, wah ini kayaknya saya harus bikin yang baru supaya orang pada apa? Pada itu. Saya harus bikin sesuatu yang beda, sesuatu yang unik, sesuatu yang tidak sama sama yang lain. Saya harus bikin sesuatu yang baru. Tujuannya adalah untuk menambah apa? Pengikut. Kalau sama saja lah pada bayi lana kayak yang biasanya di WhatsApp. akhirnya tidak mau ikut. Tujuannya apa? Memperbanyak pengikut. Alhamdulillah, jika ada para ulama kita, maka mereka berusaha untuk mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan orang yang doanya sama terus? Gimana? Kalau misalnya doanya itu adalah doa yang jawab memberikan doa yang apa? Yang kita bertanya dulu, maka dalam pengapalan cuma itu, misalnya dia ngapal cuma Rabbana Atina Fiddunya Hasanah, dia pengen nikah doanya, dia pengen dapat rezeki doanya, dia pengen dapat anak doanya, karena yang dia ngapal cuma itu, tidak apa-apa. Karena doa itu sifatnya, karena doa yang rombar itu sifatnya apa? Luas, itu tidak apa. Tapi ada beberapa momen yang doa itu sudah ditentukan. Kayak tadi masuk apa? Tidak boleh kita masuk ke rombar. Karena sudah ada apanya? Sudah ada aturannya, sudah ada cuklaknya. Ya. Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Atau bangun tidur, kita tidak boleh diganti dengan doa mau makan. Tidak boleh. Ya. Alhamdulillah dari at'amali hada. Kalau mau tidur, ya kita bacanya apa? Alhamdulillah dari ayat. Jadi kalau misalnya sudah ada momen yang ditentukan doanya, kita tidak boleh ganti-ganti. Kecuali kalau momen itu belum ditentukan, karena bisa senang doanya secara khusus. Seperti tadi doa supaya percepat dapat istri atau dapat suami, itu setahu saya tidak doa khusus, maka kalau kita pakai doa yang lainnya yang sebenarnya umum pembangunan hati yang tidak apa ya. Jadi tergantung dalam momen apa dia berdoa. Yang kedua, ada sedikit orang yang doanya panjang akhirnya cepat dan doanya keliru-keliru. Bagaimana? Apakah diterima atau tidak? Tergantung. Apakah salahnya fatal atau tidak? Kalau salahnya fatal sampai berubah makna, bisa jadi tidak diterima. Kalau orang berdoa, itu kan orang minta. Orang minta itu seharusnya dia berusaha untuk meminta dengan pelan, dengan utuh, dengan penuh menghayat. Mana ada orang minta kepada orang lain, minta orang lain. Tidak ada etikanya itu seperti itu. Belum lagi kalau misalnya cepat-cepat, akhirnya banyak kalimat-kalimat yang salah. Seperti yang saya contohkan di pengajian tafsir, ketika dikira apa? Dikira Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kan disunahkan untuk dibaca setelah salat berapa kali? 3 kali. Saking cepatnya jadi apa? Logar. Bukan Allahu Akbar. Saking cepatnya jadi apa? Logar. Logar siapa? Apa lobar? Orang artinya lobar. Tidak ada arti. Makanya hati-hati. Doa itu tidak yang diutamakan cepatnya. Tapi yang diutamakan adalah apanya? Penghayatan seorang hamba kepada doa tersebut. Makanya orang yang berdoa dengan penghayatan, dia akan merasakan nikmatnya Tuhan. Ada sebagian orang berdoa yang ada nikmatnya. Kenapa? Karena dia doanya cuma sekedar merapal seperti merapal mantra yang tidak dia pahami. Tapi kalau misalnya dia berdoa dengan penuh penghayatan, dia berusaha memahami seperti doa yang tadi kita ajarkan, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi, ajilihi wa ajilihi, ma'amiltu minhu wa ma lam a'lam. Sambil dihayati maknanya. Itu nikmat sekali itu. Dan seakan-akan kita tidak pengen selesai doanya, terus panggil doa. Beda dengan sebagian orang kan dulu sekitar penulis doa, rambung-rambungan. Kenapa? Karena dia tidak menghayati apa yang dia baca. Tapi kalau dia berusaha menghayati pelan-pelan dia baca, dia resapi maknanya, nikmatnya luar biasa. Sampai-sampai seorang hamba dan ini cepat-cepat rampung. Karena apa? Kebutuhan dia yang sangat banyak kepada orang sekitar. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Orang yang tidak beriman, dia pintunya beda. Pintunya beda. Kalau orang beriman pintunya ke surga, kalau orang yang tidak beriman pintunya ke neraka. Cuman orang yang tidak beriman itu dibeda-bedakan. Ada orang yang tidak beriman tapi masih bertauhid. Artinya apa? Artinya masih beriman kepada Allah, cuma punya banyak dosa. Orang yang seperti ini, walaupun dia masuk ke neraka, dia masih punya harapan untuk masuk ke mana? Masuk ke surga. Inilah yang biasanya disilakan oleh para ulama dengan ushulul muwahhidin, ahli tauhid yang punya dosa. Siapa contohnya? Saya. Ya, saya welcome. Nah, semoga kita bertauhid. Walaupun banyak apanya dosanya. Orang-orang seperti kita ini, namun sudah minta dan sama-sama semoga kita bisa diselamatkan dari Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang bertauhid tapi banyak dosa, orang seperti itu terancam untuk masuk ke neraka, walaupun tidak kekal. Makanya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan. Kalau kita ingin tidak mencicipi neraka, maka segera bersihkan dosa-dosa kita. Di mana? Dengan tiga hal, yaitu dengan taubat nasuha, yang kedua dengan amal saleh, yang ketiga dengan sikap yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya, maaf segala kurangnya. Kita berdoa kepada Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.